Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, draft Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional atau RUU Kamnas yang sempat akan dibahas pemerintah serta DPR tidak memenuhi syarat secara akademis hingga tidak memenuhi persyaratan untuk dibahas serta disahkan menjadi undang-undang yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah hanya faktor kutipan yang tidak jelas yang membuat draft RUU Kamnas menjadi tidak layak atau ada faktor lainnya menurut visi Bapak? Iya, ya. Terus rapat di Lemhanas itu dipakai rujukan akademik sebuah undang-undang. Paparan seseorang gitu, menteri di Lemhanas, dijadikan rujukan undang-undang. Ini kan ngawur nih. Itu naskah akademik itu untuk skripsi, jangankan skripsi sarjana. Kalau saya ngajar untuk term paper aja, untuk makalah kelas aja, saya kasih nilainya C itu. So, untuk anak semester 2 aja saya kasih nilainya C, kalau anak semester 5 ya saya kasih D itu. Jadi akibatnya apa? Contohnya ya ada kutipan-kutipan dari Busan, kutipan-kutipan teori mengenai human security. Human security itu adalah konsep yang berkembang sejak tahun 70-an khususnya di dalam HI dan di dalam penanganan pengungsi. Ini Sadako Ogata dari UNDP, dulu direktur UNDP yang mantan Kabaharkam polisi Jepang. Nah, memang dia mengintroduksi human security, yaitu perubahan konsep pendekatan keamanan yang fokusnya mengamankan negara menjadi mengamankan masyarakat melalui istilah human security. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi keamanan insani. Keamanan insani itu kan keselamatan. Bahasa Inggrisnya itu safety. Nah, satu. Yang kedua, ketika ini disebut keamanan insani, anggaplah benar bahwa pergeseran fokus itu menjadi ke masyarakat karena Ogata ini pernah menjadi direktur UNDP dan menangani IDP itu. Pengungsi di dalam negeri itu namanya internally displaced persons atau people. Nah, tetapi yang tidak disinggung adalah aktornya. Jadi kalau dalam konsep asli human security itu fokus keamanan negara bergeser menjadi keamanan insani, pelaksana atau aktornya adalah masyarakat sendiri. Sehingga judul tulisannya Ogata, pidatonya Ogata itu empowering the people, memberdayakan masyarakat gitu. Nah, ini enggak, undang-undang ini mengubah konsep TNI atau militer hanya menangani keamanan negara menjadi ikut menangani keamanan insani masyarakat, pelaku negaranya yang diperkuat gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.